bagaikan burung. Bangun pagi makan nasi jagung, tidur di ubin pikiran bingung. Apa daya badanku tergurung. Tua muda turun ke sana.